seorang kepada seorang manusia yang lain. Masya Allah wa syi'ta. Kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi di sini ada penyetaraan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Karena wawu dan itu berarti penyetaraan. Kama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lahu rajulun, bahwasanya pernah ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menegur orang tersebut, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan saya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tidak ridha apabila dirinya dijadikan, ya, disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak ridha jika dirinya disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena ini pintu menuju kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk tauhid dan menjaga manusia dari segala sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala celah yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul masya Allah wahdah. Setelah Nabi melarang dari ucapan masya Allah wa syi'ta, karena di situ ada penyetaraan antara Allah dengan Nabi, Nabi memberikan solusi, memberikan pengganti, dan ini faedah penting bagi kita. Kalau kita melarang dari sesuatu, maka berikanlah apa? Solusinya, gantinya, jalan keluarnya. Kata Nabi, katakanlah masya Allah wahdah, ya, kehendak Allah saja, ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini yang lebih apa? Sempurna. Dalam riwayat yang lain, masya Allahu summa syi'ta, ya, masya Allahu summa syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini boleh, ya, ini boleh. Yang enggak boleh adalah masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ada berapa keadaan? Ada tiga. Keadaan yang pertama, mengucapkan masya Allah wahdah, kehendak Allah saja. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, masya Allahu summa syi'ta, pakai summa, kemudian. Kalau kemudian itu tidak berarti setara, ya, maka ini boleh, ini hukumnya boleh. Yang ketiga, masya Allahu wa syi'ta, ini yang enggak boleh, kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ada berapa keadaan? Ada tiga. Ma hadza ma anna Allah ta'ala qad asbata lil abdi masyiatan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba masyiah, kehendak. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, liman syaa minkum ayyastakim, ya, bagi siapa di antara kalian yang ingin, yang berkehendak untuk istiqomah. Berarti Allah SWT menetapkan manusia itu punya apa? Kehendak. Ya, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini selanjutnya apa? Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggabung manusia punya kehendak, ya, tapi kehendaknya manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan pertama kepada paham Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu enggak punya kehendak. Mereka mengatakan manusia itu seperti wayang, ya, yang bergerak, ya, sesuai dalangnya. Mereka enggak punya kehendak. Ini adalah pemahaman yang keliru. Manusia punya kehendak. Buktinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah punya kehendak. Demikian juga dalam hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu qablal maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Ya, sebelum salat maghrib. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan apa? Liman syaa'a. Bagi yang berkehendak, bagi yang mau. Itu menunjukkan bahwasanya manusia apa? Punya kehendak. Itu dalil dari hadis. Dalil dari akal dan dari fakta kenyataan, ya, kalau kita diberi pilihan, pasti milih yang lebih enak, lebih mudah bagi kita. Kalau kita dihadapkan dua pilihan, ya, minuman misalkan, yang satu minuman, ya, susu misalkan, atau jus, yang satu racun, kita milih mana? Susu. Ya, itu menunjukkan manusia punya kehendak, punya pilihan. Ya, antum disuruh milih untuk nikah dengan akhwat sama nikah sama ikhwan. Misalkan, ya, pasti milih yang akhwat lah ya. Kalau masih waras. Ya, kalau waras. Artinya manusia itu punya apa? Pilihan, punya kehendak. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya enggak punya kehendak, saya terpaksa, berarti dia bohong. Ya, dia berdusta. Ini paham Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu enggak punya kehendak. Tapi ingat, manusia walaupun punya kehendak, kehendak manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kan kita mungkin punya pilihan, kita punya rencana, tapi tidak terwujudkan. Ya, antum mungkin pengen safar, sudah berencana, ya, sudah siap-siap, tapi ternyata gagal, misalkan. Ya, kita sering sekali merencanakan sesuatu, tapi ternyata apa? Tidak terwujudkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Itu menunjukkan bahwasanya manusia walaupun punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Baik. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak, sekalipun demikian tidak boleh disetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Apalagi kata beliau, fa kaifa biman yaqul ana mutawakkilun ala Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang mengatakan saya bertawakal kepada Allah, wa alaika, dan kepada kamu. Artinya apa? Kalau yang masyiah saja, yang kehendak yang Allah tetapkan saja, itu enggak boleh kalau disetarakan antara Allah dengan makhluknya, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi tawakal. Ya, enggak boleh seorang mengatakan saya bertawakal kepadamu, saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu, karena tawakal hanya kepada Allah saja. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal. Perhatikan dalam ayat itu, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah. Di situ kaidah yang kemarin sudah kita sebutkan, taqdim ma haqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang mestinya diakhirkan. Mestinya kan fatawakkalu 'alallah, mestinya seperti itu, tapi di sini didahulukan wa 'alallahi fatawakkalu. Menunjukkan apa kemarin? al-hasr, menunjukkan pembatasan. Artinya tawakal itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ungkapan ana mutawakkilun ala Allahi wa alaika ini tidak diperbolehkan. Bahkan menurut pendapat yang kuat, sekalipun mengatakan ana mutawakkilun ala Allah summa alaik, pakai summa, itu tetap tidak diperbolehkan. Emang ada khilaf di kalangan para ulama, boleh enggak mengatakan ana mutawakkilun ala Allah summa alaika? Ya, summa alaika. Ya. Sebagian para ulama membolehkan, tetapi pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkan. Karena tawakal adalah amalan hati yang tidak bisa disetarakan dengan yang lainnya. Kemudian wa ana fi hasabilillahi wa hasabik, dan saya dalam kecukupan Allah Subhanahu wa taala dan kecukupanmu. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena yang memberikan kecukupan kepada kita itu hanya Allah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ya, hasbukallahu ya wa manittaba'aka minal mu'minin. Di sini perlu diperhatikan, sebagian orang ada yang salah memahami ayat yang mulia ini. Ya, mereka mengartikan cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah bagimu orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Mereka mengatofkan ya wa manittaba'aka minal mu'minin di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kekeliruan. Yang benar wa manittaba'aka minal mu'minin di sini adalah atof kepada dhamir ka hasbuka wa manittaba'aka minal mu'minin. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya, bukan atof kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau atof kepada Allah Subhanahu wa taala berarti di sini menyetarakan antara orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesalahan. Ya, dan ini adalah kesalahan. Ya. Jadi yang benar adalah atofnya di situ kepada dhamir ka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Taib. Wa ma li illallahu wa anta. Ya. Dan saya tidak memiliki siapa-siapa kecuali hanya Allah dan kamu. Ini juga ungkapan yang tidak boleh, ya. Ungkapan yang tidak boleh. Kemudian juga wa hadza minallahi wa minka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kamu. Wa hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini adalah dari keberkahan Allah dan dari keberkahanmu. Wallahu li fis sama' wa anta li fil ard. Allah bagiku di langit dan kamu bagiku di bumi. Ini juga tidak diperkenankan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah bagi kita di langit dan juga di bumi. Ya, karena Allah mencukupi kita di bumi ini. Ilmunya, pengawasannya. Wazin baina hadhil alfat as-sadirah min ghalibin nasil yaum wa baina ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Timbanglah lafaz-lafaz ini yang sering diungkapkan oleh kebanyakan manusia pada hari ini dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani bandingkan antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi yang mengatakan masyaallah wa syi'ta, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan aja'altani lillahi niddan. Bandingkan ini dengan ucapan ya, ucapan-ucapan tadi yang sering diungkapkan oleh sebagian orang. ya, min masya'wa wasita summandur ayyuha afhas. Kemudian lihatlah, nilailah mana yang lebih, ya, lebih parah. Artinya kalau mengatakan masya'Allah wasita saja Nabi SAW udah marah, apalagi dengan ucapan-ucapan tadi, ya, pasti Nabi lebih apa? Marah. Apalagi kalimat-kalimat yang syirik besar secara nyata, seperti ucapan Al-Busiri yang mengatakan dalam burdahnya, ya, dia mengatakan mali man aludhu bihi siwaka inda ihlulil hadasil amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ini ungkapan sering kadang dibawakan, ya, dalam acara-acara ritual-ritual. Padahal orang kalau paham tentang ungkapan ini ungkapan yang menggabung tiga jenis kesyirikan. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik al-asma was sifat. Mari kita lihat. Mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadasil amami. Ya, artinya apa? Mali, ya, aduhai saya. Mali man aludhu bihi, siapa lagi yang saya minta pertolongan kepadanya? Siwaka selain engkau wahai Nabi. Karena lafadz sebelumnya ya akramal khalqi. Ya, jadi lafadz sebelumnya ya akramal khalqi. Mali man aludhu bihi, wahai manusia yang paling mulia. Maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lafaz yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa lagi orang yang saya minta pertolongan kepadanya selain dirimu? Ya, indahululil hadasil amami, ketika tertimpa masalah yang berat, yang besar. Berarti minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik apa? Syirik apa, ikhwan? Syirik uluhiyah. Ya, syirik dalam ibadah, syirik dalam uluhiyah. Di mana dia meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha, termasuk perbendaharaanmu kamu memiliki dunia dan akhirat. Syirik apa? Syirik rububiyah. Karena mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat itu milik Nabi. Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dunia dan akhirat milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam, dan termasuk ilmumu kamu mengetahui ilmu lauhil mahfud dan qalam. Ini syirik dalam asma was sifat, karena yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, ya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja marah kepada sahabat yang mengatakan masyaallahu wa syi'ta, apalagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ucapan-ucapan seperti ini. Ya, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih apa? Marah lagi. Dan ini banyak dalam selawat-selawat bikinan-bikinan orang, ya, pada zaman kita sekarang, yang kadang apa? Orang kita ini cuma ikut-ikutan aja, enggak paham apa artinya. Ya. Selawat-selawat kadang diajarkan kepada anak-anak, mereka enggak ngerti artinya apa. Ya. Ada dulu selawat misalkan ya Ali bin Abi Thalib, anta masdarul mawahib. Wahai Ali bin Abi Thalib, kamu adalah apa? Sumber segala anugerah. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hulu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, hulu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini, dan ini berbau apa? Syiah. Ya, selawat seperti ini berbau apa? Syiah. Ya. Tahu ucapan siapa itu? Ya. Haddad Alwi. Ya, Haddad Alwi. Atau selawat yang biasanya, selawat Badar yang sering diajarkan kepada anak-anak juga. Ya. Apa? Ya. Apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Kemudian ya, tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang bisa melakukan? Baik. Ini kadang orang enggak tahu apa artinya. Ya, kadang diajarkan pada anak-anak, kadang dilantunkan antara azan dan qomat, kadang sebelum azan. Ya, di masjid-masjid. Padahal ini pertama ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz selawat seperti ini. Cukup bagi kita itu adalah lafaz-lafaz selawat yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin-bikin sendiri yang justru malah apa? Bertentangan dengan ajaran Islam dan mengandung hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, satu catatan dari selawat ini pertama apa? Menamai Nabi dengan Toha dan Yasin. Padahal tidak ada hadis baik yang sahih maupun yang dhaif, ya, bahwa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Yasin dan Toha. Enggak ada. Ya. Nah, Yasin dan Toha itu nama surat dalam Al-Quran. Surat Toha, surat Yasin. Ya. Dan termasuk su'ul adab, adab yang tidak bagus kalau kita menamai Nabi Muhammad dengan nama yang itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi, maksudnya kepada Nabi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini berarti apa? Tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sudah meninggal dunia, dan kepada para mujahid, orang-orang yang gugur dalam perang Badar padahal mereka juga semuanya sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk apa? Hati-hati dari lafaz-lafaz yang mengandung unsur ghulu berlebihan dan mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wabil jawabi minan nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingkan hal ini. Mana yang lebih parah? Yatabayyanu laka anna qailaha aula bil bu'di. Ya, akan jelas bagimu bahwasanya orang yang mengucapkannya lebih utama, ya, dari jauh, ya, aula bil bu'di, maksudnya dia lebih jauh dari iyyaka na'budu wa bil jawabi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, lebih jauh dari pemahaman kandungan dari iyyaka na'budu, yakni dari tauhid. Karena arti dari iyyaka na'budu adalah tauhid, yaitu mengesakan beribadah hanya kepada Allah saja. Wa bil jawabi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dia jauh dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqa'ili tilkal kalimah, untuk orang yang mengatakan ucapan tadi, yaitu apa? Masya Allahu wasyita. Artinya, kalau Nabi saja marah menegur orang tersebut, apalagi ucapan-ucapan yang lebih parah daripada itu. Wa annahu idza kana qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nidda, fa hadza qad ja'ala man la yudanihi lillahi nidda. Kalau ucapan Masya Allahu wasyita saja Nabi SAW menganggap itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai tandingan. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya tandingan bagi Allah? Lantas ucapan-ucapan seperti ini berarti apa? Menjadikan orang yang tidak sepadan dengan Nabi sebagai tandingan bagi Allah. Yakni Allah SWT disandingkan dengan Nabi saja itu udah gak boleh. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita-kita. yang banyak dosanya, yang enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nabi. Wong dibandingkan dengan Nabi aja Nabi marah. Ya, marah besar. Menegur secara keras, apalagi kalau dibandingkan dengan orang yang jauh kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hendaknya bagi kita untuk hati-hati dari ucapan-ucapan yang mengandung unsur apa? Kesyirikan, yang mengandung unsur menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada kalanya tandid akbar. Ini menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat besar. Syirik besar. Seperti menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mahabbah, dalam ta'zim, dalam ibadah, maka ini adalah syirik besar. Yang kedua adalah tandid asghar, yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hukumnya adalah syirik kecil. Ya, seperti ucapan tadi, Masya Allahu wa syi'ta laulallah wa fulan dan sebagainya, maka ini adalah tandid yang kecil, artinya dia syiriknya syirik kecil. Ya. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik besar berarti menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik besar berarti semua amalnya terhapus. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, ya, maka tidak menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak menghapus semua amalan, tapi ya menghapus amalan yang dia lakukan saja, tapi bukan semuanya. Misalkan orang melakukan syirik kecil, riya dalam sholat maghrib misalkan. Suatu saat misalkan hari Senin sholat maghribnya riya, berarti apakah semua amalnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hanya itu saja. Bukan berarti apa? Semuanya. Itu beda, perbedaan-perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya. Jadi para ulama membagi syirik besar dengan syirik kecil, ya, karena konsekuensinya berbeda. Bukan berarti, perhatikan ini, bukan berarti kemudian meremehkan syirik kecil. Ah, ini cuma syirik kecil aja kok. Bukan. Maksud para ulama membagi ada syirik besar, ada syirik kecil, itu karena konsekuensinya nanti berbeda, hukumnya berbeda. Syirik besar tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Jadi ada perbedaan, sehingga tidak satu tingkatan dengan syirik kecil. Bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa atau meremehkan syirik kecil. Syirik kecil itu dosa lebih besar daripada dosa besar, misalkan zina atau minum khamar dan sebagainya, karena dia syirik. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, la'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Au kama qala as-sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala tapi jujur. Ya. Jelas? Pilihannya dua. Satu, dia bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta. Ini berarti dosa besar. Karena dusta. Tapi sumpahnya tetap dengan nama Allah. Yang kedua, sumpahnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala walaupun jujur. Ya, walaupun jujur. Mana yang lebih besar dosanya? Ya. yang lebih besar dosanya adalah apa? Orang yang bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dia apa? Jujur. Kenapa demikian? Karena kalau dia dusta ini dosa besar, tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah apa? Syirik. Ya, syirik dan itu perkaranya lebih apa? Lebih besar. Taib. Wabil jumlah. Fal ibadatu al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu hiya sujudu wat tawakkulu wal inabatu wat taqwa wal khasyah wat taubah wan nudhur wal halif wat tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid wal istighfar wa halqur ra'si khudu'an wa ta'abbudan wad du'a kullu dhalika mahdhu haqqillahi ta'ala. Kesimpulannya bahwa ibadah yang disebutkan dalam firman Allah iyyaka na'budu itu berupa sujud, tawakal, inabah. Inabah itu apa? Kembali kepada Allah. Takwa. Takwa yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dari kemaksiatan, ya. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya serta mengiringinya dengan amal-amal saleh. Wan nudhur dan nadar. Nadar yaitu mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib bagi dia. Wal halif, demikian juga sumpah, sumpah. Wat tasbih, bertasbih, mengucapkan subhanallah. Wat takbir, mengucapkan takbir, Allahu akbar. Wat tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Wat tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Wal istighfar, mengucapkan astaghfirullah, ya aku memohon ampun kepada Allah. Wa halqur ra'si khudu'an wa ta'abbuda, ya cukur rambut, ya karena sebagai bentuk merendahkan diri dan ibadah. Wa du'a, dan berdoa. Kullu dhalika mahdhu haqqillahi ta'ala. Semua itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja, karena itu adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah yang disebutkan dalam ayat iyyaka na'budu ibadah, dan itu adalah pembatasan hanya untuk Allah saja, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa di situ didahulukan iyyaka na'budu, maf'ul bihnya didahulukan untuk menunjukkan apa? Hasr, pembatasan. Ya, karena taqdim ma haqquhu at-tahir yufidul hasr. Baik. Dan ibadah adalah al-khudu ma'al mahabbah. Adzul wal khudu, merendahkan diri kita disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani wa alaihima falaqul ibadati dairun madara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman adalah ghayatu ubbihi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adhulli abidihi, dan kita yang beribadah kepada Allah ini dengan apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma qutbani, cinta dan merendahkan diri, inilah dua poros ibadah. Ya, di mana semua bentuk ibadah dibangun di atas dua poros ini. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi, dan ibadah itu harus sesuai tuntunan rasulnya. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ya tuntunan setan. Jadi ibadah itu luas. Apa yang disebutkan oleh penulis ya berupa sujud, tawakal, takwa, takut, taubat, doa, ya bersumpah, tasbih, takbir, ini hanya sekedar contoh saja. Makanya definisi ibadah itu luas. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, mendefinisikan ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah wajib diperuntukkan hanya kepada Allah saja. Apapun bentuk jenis ibadah tersebut. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Dan itulah syirik yang merupakan dosa besar. Wa fi musnadil imami Ahmad, anna rajulan utiyabihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qad adnaba dhanban. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa ada seorang yang pernah didatangkan kepada Nabi karena dia telah melakukan suatu dosa. Rajulan mubham, ya, tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubham adalah bila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Falamma waqafa baina yadayhi, tatkala orang tersebut berada di hadapan Nabi, dia mengatakan, Allahumma inni atubu ilaik wala atubu ila Muhammad. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, tapi aku tidak bertobat kepada Muhammad. Saya bertobat kepada Allah, tapi tidak bertobat kepada Nabi Muhammad. Marah enggak Nabi? Enggak. Qal arafal haqqa li ahlihi. Dia menempatkan kebenaran pada tempatnya. Dia benar nih. Ini walaupun pendosa, tapi benar kalimatnya. Saya bertobat hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Karena orang itu bertobat harus ikhlas. Karena tobat itu ibadah, harus diperuntukkan hanya kepada Allah saja. Jelas? Ya. Jadi artinya semua bentuk ibadah harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Ustaz, apakah dosa kecil itu apabila dilakukan terus bisa menjadi dosa besar? Iya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, la kabirata ma'al israr wala sahirata la sahirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan apa? Terus menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau seorang itu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mencium batu nisan orang tuanya sebagai bentuk penghormatan, apa hukumnya? Jika haram dan bid'ah, maka bagaimana caranya kita sampaikan dan nasihati salah satu keluarga kita yang awam yang melakukan hal tersebut? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, i'lam annal massa wat taqbil lil masyahid adatul yahud wan nasar. Ya, menciumi nisan, tempat-tempat petilasan, ya, mengusap-ngusap, itu adalah adat kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ngalap berkah seperti itu tidak ada tuntunannya. Ya, bahkan ini adalah perbuatan orang-orang yang jahil. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang ketika mengharapkan keberkahan harus dengan cara yang dituntunkan, disyariatkan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan bikin tata cara sendiri. Sedangkan tidak ada dalil bahwasanya ngusap-ngusap kuburan, nisan itu bisa mendatangkan apa? Keberkahan. Ya, bukan seperti itu cara apa? Menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Doakan. Ya, doakan. Kita mendoakan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai doa kita. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Adapun ngusap-ngusap ya nisannya, kuburannya, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menasihatinya? Dengan ilmu dan dengan lemah lembut, dan sampaikan ucapan para ulama. Ya, ini ulama-ulama Syafi'i ya. Imam Al-Ghazali, ada juga ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Ustaz, apakah sering bersumpah itu termasuk dosa? Bagaimana dengan firman Allah, la yu'akhidhukum billahi fi aymanikum? Sebab ada sebagian kalangan yang bersumpah itu menjadi layaknya imbuhan dalam bahasa mereka. Bersumpah boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Apalagi kalau itu sumpahnya tidak penting. Ya, ini tidak diperkenankan. Allah SWT mengatakan, wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa makna menjaga sumpah? Ya, para ulama mengatakan menjaga sumpah itu dengan tiga hal. Pertama, permulaannya, yaitu dengan tidak sering-sering bersumpah. Makanya kemarin sudah kita sampaikan ya, jangan bersumpah kecuali dalam tiga keadaan. Ya, pertama, kalau memang masalahnya penting. Yang kedua, kalau pendengar tersebut ragu. Dan yang ketiga, kalau pendengarnya apa? Mengingkari. Jadi jangan sering-sering bersumpah. Yang kedua, menjaga sumpah itu adalah dengan kita menepatinya. Kalau kita bersumpah dan itu adalah sumpah yang baik, maka harus ditepati, jangan diingkari. Dan yang ketiga, kalau memang kita tidak menepatinya, maka hendaknya bagi kita untuk membayar kafarah. Itu makna menjaga sumpah. Intinya jangan ya menggampangkan masalah sumpah. Dikit-dikit apa? Sumpah. Ya. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya membawakan sebuah bab majaa fi kasratil alif. Bab tentang larangan memperbanyak apa? Sumpah, sering-sering sumpah. Ini dimasukkan dalam Kitabut Tauhid. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak ada penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Kita bersumpah itu bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, bolehkah kita belajar kepada ahlul bid'ah dalam perkara lughah atau qiraah atau khitabah, pidato? Syukran jazakumullah khair. Al-Imam Ibn Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat selektif dari siapa kalian belajar ilmu agama. Guru itu memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar dalam keimanan kita, dalam akidah kita, dalam ilmu kita. Kalau kita salah guru, gurunya tersesat, kita juga ikut sesat. Ya. Guru sangat memiliki pengaruh pada keimanan kita, ilmu kita. Maka kita harus hati-hati, selektif. Tidak sembarangan ya mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang ahlinya ya memiliki akidah yang benar, memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki akhlak yang baik. Ya, demikian. Jangan sembarangan. Karena hati kita itu lemah. Al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Kata Imam Adz-Dzahabi, hati itu lemah sedangkan syubhat kencang menerba. Ya. Adapun belajar kepada ahlul bid'ah dalam masalah-masalah tadi, maka pertama, kalau dalam kondisi-kondisi di mana kita tidak darurat, ya, enggak darurat, dan di sana ada ustadz yang lain, ya, yang memiliki keahlian dalam masalah itu dari ahlus sunnah, maka tidak boleh. Walaupun dalam masalah bahasa, walaupun dalam masalah qiraah, jangan belajar kepada ahlul bidah. Ya, kenapa demikian? Karena ada yang lain. Sekarang alhamdulillah banyak ustadz-ustadz kita, ya, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, nahwu juga jago banyak, ya kan? Kemudian juga dalam masalah tajwid sekarang banyak pondok-pondok tahfidz, ya, yang bisa mengajarkan tajwid, yang bisa mengajarkan qiraah, ya. Sehingga tidak perlu bagi kita untuk belajar kepada ahlul bid'ah. Ya, baik. Yang kedua, kalau memang kondisinya memang tidak ada dari kalangan ahlus sunnah yang mengajarkan hal itu, maka di situ diperbolehkan dengan syarat dia tidak mengajarkan kebid'ahannya. ya, dia tidak mengajarkan apa? Kebid'ahannya. Tapi kalau dia mengajarkan kebid'ahannya, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Jadi istilahnya para ulama yang membolehkan itu kalau kondisinya apa? Darurat. Kalau memang tidak ada dari ahlu sunnah wal jamaah yang bisa mengajarkan seperti itu. Kalau memang ada, maka tidak perlu. Dan ini penting, terutama bagi para santri, kadang gampang-gampang pindah pondok, pindah tempat belajar. Jangan sembarangan kita ya, pindah pondok, pindah tempat belajar. Ya, kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah pondok sunnah yang mengajarkan kita akidah yang benar, ya, jangan. Karena setiap guru pasti punya visi misi untuk mengajarkan keyakinannya, pemikirannya kepada muridnya. Walaupun lewat nahwu, walaupun lewat qiraah dan sebagainya. Jelas ya? Makanya antum lihat kitab-kitab bahasa yang ditulis oleh ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, mereka memasukkan. Misalkan Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ahli bahasa. Tapi dalam pembahasan tafsirnya Al-Kasyaf kadang memasukkan pembahasan-pembahasan apa? Pembahasan tentang pemikiran Mu'tazilah. Karena setiap orang yang punya pemikiran pasti pengen kalau pemikirannya ya menular kepada yang lainnya. Jadi tidak boleh bagi kita belajar kepada ahlul bid'ah kecuali dalam kondisi-kondisi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.